Kemudian di situ kaitannya dengan kalam itu lafdun mufidun. Satu kata adalah kalimatun dan al-qaul itu am. Dan ini adalah tanda-tanda isim. Poin yang 10 itu tanda-tanda isim bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Kemudian tanda-tanda fi'il bita fa'alta watat wa yaf'ali wa nuni aqbilanna fi'lun yanjadi. Kemudian harf siwahumal harfu kahal wa fi wa lam fi'lun mudari'un yali lam kayasham. Nah, kemudian baru kemudian masuk kepada apa? Fi'il madhi wa madhil af'ali bitamis wasim bin nuni fa'ilal amri in amrun fuhim. Ini yang membedakan antara fi'il amr dan fi'il mudhari yang ada lam, lamul amr. Singa tuh, lamul amr. Nah. Kemudian yang ke-14, wal amru illam yakulin nuni mahal fihi wasmun nahwu sah wa hayyahal. Nanti kita akan bahas lagi ini tentang sah wa hayyahal. Ya, sah itu artinya apa? Diam. Kalau mah. Mah. Mah. Kecilkan. Mah, mah. Ya, kecilkan. Kecilkan. Jadi kalau orang memanggil ibunya mah, mah, itu adalah kecilkan, kecilkan. Raso pantenan. Kecilkan, kecilkan. Enam. Wahayyahal. Artinya apa? Akbil wisur'ah. Ya. Terima dengan cepat. Ayo kemarilah, cepat-cepat. Nah. Kemudian kita membahas, hari ini kita tetap masih membahas mu'rab dan mabni. Permasalahannya masih di sini, Mas. Mabni. Mu'rab itu adalah dinamis, mabni ini adalah pasif, Mas. Terus enggak bisa bergerak lagi. Mager. Ya. Mabni banyak syaratnya. Mu'rab tidak banyak syarat. Dan mabni ini apa? Mabni ini kalau misalnya penuntut ilmu yang tidak mau berkembang maka ilmunya mabni. Tapi penuntut ilmu yang mu'rab dia tetap akan haus ilmu, tetap haus ilmu, tetap haus ilmu. Nah, sekarang ana tertarik dengan perkataan Ifan yang mengatakan, "Ustaz, ana itu levelnya di tengah-tengah. Mau naik ke atas, jadi pinter gak bisa. Mau turun ke bawah pun, aras-aras." Ini di antara ini, Mas. Ya. Ingat antum pertanyaannya, Syekh Muhammad bin Sulaisin rahimahullah, adakah jenis yang ketiga, selain dari mabni dan mu'rab? Gak ada. Nah, sedangkan kita mengambil kias ma'al-fara'nya, bahwasanya penuntut ilmu syar'i yang ingin menjadi pinter dia mu'rab, dan penuntut ilmu syar'i yang dia itu yang penting barokah mudeng ramudeng ramasalah mabni dia. Nah, pertanyaan ana adalah perkataan Ifan tadi, ana Ustaz levelnya pertengahan, Ustaz levelnya pertengahan. Jadi kalau anak itu pengen jadi yang pinter, pengen jadi ustadz dengan banyak hafalan, faham ini, faham itu, gak mampu ustadz. Tapi kalau kemudian belajar lagi, alif pata a, ba pata ba, ya, kemudian isim itu adalah ini dan itu, hada, babun, ya, mulai dari itu lagi, kayaknya aras-aras ustadz. Nah, pertanyaan. Omongan Ikhwan tadi, masuk enggak di kias ma'al faraknya kita ini? Di pertengahan antara mu'rab dan ma'amni, ada enggak? Enggak ada. Sehingga apa? Itu cuma waswas syaitan, Mas. Ya, dan kita doakan Ikhwan-Ikhwan, kita yang seperti itu, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesembuhan. memberikan semangat, maka hati kita itu tidak akan menjadi hidup manakala kita meninggalkan menuntut ilmu syar'i. Yang sebelumnya antum sudah merasakan nikmat di situ. Antum merasakan kalau tidak kajian sehari, dua hari, tiga hari, apalagi berbulan-bulan, selama bahkan ini PPKM, nambah terus, tanduk terus, gak selesai-selesai, gak kenyang-kenyang. Inna sallallahu alaihi wa sallam. Maka harus berharap, meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan pemahaman, tetap semangat, tetap semangat. Karena semangat itu mas, kalau sudah ngelukro, susah obatnya. Obatnya susah. Mau dibayar berapapun, gak mempan, gak bisa. Oleh karena itu, ini kemudahan untuk menuntut ilmu syar'i, ini adalah rezeki yang begitu dahsyat, maka jangan pernah kita sia-siakan dengan adanya waswas syaitan. Kalau ini nanti, terus nanti, nanti. Antum mikirnya nanti terus. Kapan sekarang ya? Ya. Orang yang berpikir menjadi penuntut ilmu ya'mu'rab, itu tidak membayangkan nanti. Tapi yang sekarang bisa dilakukan, harus dimaksimalkan. Harus terbaik. Nah, ini lima yang pembahasan mu'rab dan mabni. Kenapa ini panjang lebar? Ini masalahnya masih mabni, mas. Isim itu ada dua. Isim, mu'rab dan mabni. Kenapa mabni? Karena ada kesamaan dengan harf. Di mana harf, hukum asalnya adalah... Ya, ini loh mas. Ana jelaskan lagi. Biar antum jadi faham. Ya, al-kalimatu, ini adalah isim. Kemudian fi'il. Kemudian ini apa? Harf. Nah, karena harf ini adalah mabni. Ya, mabni. Kul, semuanya mabni. Isim ini ada dua. Ada yang mu'rab. Ada yang mabni. Ya. Kenapa ini isimnya ini mabni? Karena ada kesamaan dengan ini mas, harf. Nah, apa itu kesamaannya? Kesamaannya adalah kesamaan ini. Kasyabahil wad'i, ini yang pertama. Ya, yaitu struktur peletakannya. Jumlah komponennya yang menyusunnya. Kemudian maknawi, ini yang kedua. Maknanya sama. Maknanya sama. Seperti apa? Mata. Mata. Bukan mata. Beda lagi. Mata. Ya. Dan mata ini bisa syart, bisa istifham. Ya akhi, mata setatazawaj. Kapan kau akan nikah? Nah, ini pertanyaan. Mata indaka kuwah fazawaj. Itu juga syarat. Kapan kau itu punya kekuatan, maka nikahlah. Ya, itu kan beda. Sehingga mata di sini ada mempunyai dua makna. Nah, inilah kenapa mata ini menjadi apa mas? Ya, ini kaitannya fi mata wa fi huna. Huna juga sama. Nah. Sama halnya antum lihat di sini mas, ka. Kasyabahil wad'i. Ini juga sama, kasyabahi ya. Ya, kaniyabatin anil fi'li bila ta'atsurin wa kaftikorin. Ya. Ini yang ketiga. Ini yang keempat. Jadi ada empat kemiripan. Ya, ke-17 ini wakania batin. Niabah itu apa mas? Penggantian. Niabah. Paham-paham sini? Nah. Penggantian anil fi'li dari fi'il. Bila ta'asurin tanpa ada pengaruh. Pengaruhnya siapa? Pengaruhnya amil. Amil itu apa? Faktor yang merubah. Kaftiqorin usila. Seperti apa? Iftiqor, sesuatu yang harus ada di situ. Usila, ya, sesuatu yang harus ada di situ. Sehingga ketika membahas murab ini, ada apa mas? Ada empat yang membuat itu mirip isim mabni, ya, itu ada empat kesamaan dengan apa harf yang sebutkan anda tadi, 1, 2, 3, 4 tadi, ya, sehingga di sini ketika menyebutkan di sini bait yang 17-nya tadi ini berkaitan dengan wa kaniyabatin 'alil fi'li bila ta'assurin kaftiqarin usila, dan keserupaan niyabah pengganti dari fi'il bila ta'assurin tanpa ada pengaruh ta'assur wa kaftiqarin usila, dan keserupaan apa istiqor, ya, artinya apa, membutuhkan silah, membutuhkan penghubung, harus ada penghubungnya. Nah kita bahas di sini penjelasan dari Syekh, masuk ke halaman 80, ya, ini sebutannya wa kaniyabatin 'anil fi'li bila ta'assurin wa kaftiqarin usila. Jadi ini adalah bentuk kemiripan yang keberapa nih? Ini yang ketiga. Ya, ini yang ketiga dan ini yang keempat. Ya. Jadi ana tuliskan di sini isim, Mas. Ya. Isim ini ada mu'rab, ya, ada mu'rab, ada mu'rabun, ini kata benda, ya, kemudian ini mabni, mabniyun, ya, dan mabni ini ada empat, ada empat. Kenapa mabni? Karena sama dengan harf. Dan harf itu semuanya apa? Mabni. Ya. Paham sampai sini, Mas? Mabni. Ini apa, Mas? Ya. Wad'i. Kemudian ma'nawi. Kemudian apa? Niyabah. Niyabah anil fi'li ini iftiqar. Paham sampai sini? Ana ulang lagi. Isim itu dibagi dua, mabni dan mu'rab. Kalau yang mu'rab itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada mabni. Nah, yang sekarang kita bicarakan adalah yang mabninya. Ya. Yang apa, Pak? Mabninya. Ya. Ya. Mabninya. Jadi kenapa isim itu jadi mabni? Karena dikiaskan, diserupamakan dengan harf. Karena harf semuanya mabni. Nah, keserupaan itu meliputi empat keserupaan. kemiripan. Yang pertama adalah wad'i, ya, peletakan dan unsur yang menyusunnya. Yang kedua adalah ma'nawi, yang mirip-mirip maknanya. Kemudian niyabatin anil fi'li, bisa menggantikan fungsi fi'il. Yang keempat adalah iftiqor. Ya. Iftiqor maksudnya di sini adalah mengharuskan adanya silah penghubung. Nah. Nah. Jadi tashabbahil wad'i fi ismay ji'tana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kaniyabatin 'anil fi'li bila ta'assurin kafthiqarin usila. Ini berkaitan dengan mabni. Dua. Mabni ini ada dua. Dua apa, Mas? Dua macam ini. Itu yang pertama dua bait, yang ke-16 dan 17. Yaitu yang pertama kasyabahil wad'i fi ismai ji'tana, seperti keserupaan wad'i, peletakan dalam dua isim pada lafaz ji'tana, ta dan nanya, dan keserupaan ma'nawi fi mata wa fi huna. Nah, kemudian yang ketiga keserupaannya wa kaniyabatin 'anil fi'li bila ta'assurin wa kaftiqarin usila. Ya, dan keserupaan yang membutuhkan apa? Silah atau sesuatu yang lainnya. Ya. Nah, sekarang kita oncei, Mas. Kita detailkan. Kemarin kita sudah membahas bila ta'assurin. Huna iskalun minal nahiyatil i'rabiyyah. Wa huwa anna hurufal jar la tadkhulu ila 'alal asma'. Huruf jar itu hanya bisa masuk kepada isim saja. Wa huna harful jar dakhala 'ala harfil la. Ini, Mas. Bi la. Ini loh. Bi la. Apa jawab? Apa jawabannya? Yaquluna, ahli nahwu mengatakan inna lahuna bimakna ghair. Bimakna ghairi. La di sini apa? Bi ghairi. Ya. Jadi seolah-olah ini adalah apa? Ghairi. Bi ghairi. Fahiya idan ismun. Kalau ghair berarti dia isim. Ya. Fal ba'u harfu jarrin. Ba itu huruf jar. La di sini ismun bi makna ghairi. Ya. Isim maknanya apa? Ghair. Ya, misalnya apa? Ghairu mustajabatin. Misalnya. Ya. Mustajabahnya di sana, Mas. Mustajabnya di sana. Di sini mustajabah di sini. Jadi ahwat di sini. Kalau di sana mustajab, di sini mustajabah. Kan yang berdoa banyak, bukan antum saja. Ya. Ya. Sehingga di sini ya. Nukila i'rabuha ila ma ba'daha. Dinukilkan ya, dipindah i'rabnya kepada apa yang setelahnya. Wala la di sini mudhafun ta'assurin wa ta'assurin majrurun bil idhafah. Jadi la bila ta'assurin, la-nya itu mudhaf dan ta'assurin di sini menjadi mudhafun ilaih ai majrurun bil idhafah, dikasrahkan karena ada penyandaran. Ya. Wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun ala akhirih. Dan alamat jarnya, alamat ini adalah kasratun muqaddaratun, kasrah yang ditakdirkan. Kenapa kasrah yang ditakdirkan, Mas? Karena asal hukumnya itu ta'assurun. Tapi karena dia menjadi mudhaf ilaih, menjadi ta'asurin. Paham? Nah. Mana'a min duhuriha al-i'aratu. Ini tercegah. Nampaknya itu dalam hal i'arah. I'arah itu apa, Mas? Kemarin sudah dibahas. Peminjaman. Ya. Lianna jarra ta'asurin musta'arun huna minla. Karena apa? Jarnya yang ada di ta'asurin ini karena musta'arun yang meminjamkannya itu apa, Mas? Dari la. Ini bisa dipinjami dari la. Bila ta'asurin. Kalau tidak ada la, di ghairi ta'asurin. Ya. Sehingga la di sini la la yadharu 'alaiha al-i'rabu. Ya. Ini tidak nampak padanya i'rabnya. Fa nukila i'rabuha ila ma ba'da. Maka dinukilkan i'rabnya dengan apa yang setelahnya. Nah. Wa min dhalika qauluhum aidan ji'tu bila zadin. Nah. Misalnya hadhil lailah hadartu darsa bila asya'in. Ya. Walamma wasaltu al-masjida wajadtu mi ayam. Ya. Aku datang ke kajian tanpa membawa bekal. Tapi setelah sampai di masjid, aku mendapati ada mie ayam misalnya. Wal qahwa. Ya. Ya, disebutkan Allahumma barik. Wa jazakum khairan kepada hewan-hewan yang sudah menyediakan ini. Nah. Nah, ini kaitannya apa? Jitu bila zadin. Bila zadin itu bighairi zadin. Jadi la di sini apa? Maknanya apa? Ghair, sama. Aku telah datang di sini bila zadin, tanpa membawa bekal. Tanpa membawa bekal. Ya. Paham saya di sini? 6. Takulu, engkau katakan al-ba'u huna, ba' di sini, ba' yang mana, Mas? Ini. Ya. Paham, Mas? Ba'nya yang mana, Mas? Ya. Kayak kalau misalnya antum itu kitabnya di mana? Ada, Ustaz, ana masih bawa. Taruhnya di bagasi, di jok, di lemari dan pokoknya yang sering kali dipakai, Ustaz. Ya, makanya disebutkan apa? Ana tidak pernah akan lupa kitabnya, Ustaz. Loh, kenapa? Ya, anak bawa kemana-mana. Allahumma barik. Ya. Masalahnya dibuka enggak? Ya, itu masalah. Ya, semoga Allah mudahkan. Ya. Kayaknya disebutkan, jitu bila zadin. Aku datang ini tanpa membawa bekal. Takulu bila, mbak di sini, harfu jarrin. Ini adalah huruf jar. Ya. Makanya huruf jar itu apa, Mas? Disarke tibo, Mas. Makanya jar itu kasroh di bawah, Mas. Kasaro itu juga patah. Sudah patah mesti jatuh ke bawah. Paham? Itu cukologinya sampai seperti itu, Mas. Parah. Di sini ismun majrurun bimakna ghairi. Ghairi. Bimakna ghairi. Ini adalah isim majrur. Isim yang dikasrohkan. Maknanya apa? Ghairi. Ya. Ghairi. Nah. Wa nukila, ya, wa nukila i'rabuhu ila ma ba'dahu li adami dhuhuril i'rabi alaihi. Dan dinukilkan, dipindahkan i'rabnya kepada apa yang setelahnya. Kenapa? Tidak nampak i'rabnya yang ada padanya. Kenapa dia tidak ada nampak? Ya. Bila zadin. Liannahu harfun. Karena dia itu harf. Dia itu harf. Harfun la di sini mudhafun. Ya. La di sini apa? Mudhafun. Wa zadin mudhafun ilaihi majrurun. Mudhafun ilaihi. Ya, seperti apa? Rasulullah. Rasulullah. Nah. Maka di sini ini mudhaf, ini mudhaf ilaih. Lafzul jalalah fi mahalli mudhaf ilaih. Sehingga di sini apa? Zadin sini mudhafun ilaihi majrurun. Wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun. Tanda dari jarnya ini adalah kasratun muqaddaratun. Kasrah yang persepsi seharusnya itu ditulis seperti itu. Mana amin duhuriha al-i'aratu. Itu tercegah penampakannya karena apa? Ada i'arah. Ada peminjaman. Nah. Kemudian di sini jelaskan. Walamma kanat al-mas'alatu laysa ta'budiyatan astati'u an aqula al-ba'u harfu jarrin walla nafiyatun la mahala laha min al-i'rabi wa zadin ismun majrurun bil ba'. Nah, dari situ antum lihat walamma, ya. Nah, walamma kanatil mas'alatu, dan ketika permasalahan ini laisat ta'budiyan, permasalahan ini bukan ta'budiyatan. Maksudnya ta'budiyatan apa? Masuk dalam ranah ibadah, Mas. Di mana ranah ibadah itu harus ada contohnya. Harus ada dalilnya. Ya. Karena ini hanya sekedar bahasa, tidak masuk pada ranah ibadah. Astati'u an aqula, maka aku bisa untuk mengatakan al-ba'una, ba' di sini adalah harfu jarrin. Ba' ini apa? Harfu jar. Walla di sini, la di sini apa? Nafiyatun. La mahala laha min al-i'rab, la nafiyah. La yang meniadakan, tidak ada posisinya dia dari i'rab. Wa zadin bekal di sini ismun majrurun bil ba, isim yang dikasrahkan dengan apa? Ba. Ya, dikasrahkan dengan ba. Nah, sekarang qaluhu wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'assurin. Dan kaniyabatin seperti apa? Niabah apa? Enggak, niabah enggak. Niabah gitu. Ya, coba antum sebutin niabahnya sambil gitu. Niabah gitu. Ayo. Ayo, pengganti. Ayo. Pengganti itu gini, ganti. Nah. Nah. San, wa zadaqallahu hirsan. Wa kaniyabatin 'anil fi'li bila ta'assurin. Seperti pengganti, ya, dan pengganti anil fi'li, pengganti dari fi'il. Bila ta'asurin, tanpa ada ta'asur, tanpa ada pengaruh, bekas. Hadha huwal qismu tsalitsu min anwa'i syabahi. Suf, antum lihat. Ini adalah macam yang ketiga dari macam-macam syabah. Keserupaan. Keserupaan apa, Mas? Sabah apa? Mabni. Ya, mabninya apa? Isim ke harf. Ingat-ingat tuh, Mas. Karena ini kita masih memakai logikanya atau pendapatnya ahli nahwu yang mengatakan apa? Adanya mabni dalam isim itu karena isim yang mabni ini ada keserupaan dengan harf yang meliputi apa? Al-wad'i, ya, faktor yang peletaannya dan juga strukturnya, komponennya, jumlahnya. Kemudian yang kedua adalah apa? Makna. Yang ketiga ini adalah kaniyabatin. Ya. Dengan apa? Kaniyabatin anil fi'li, penggantian dari fi'il bila ta'asurin, tanpa ada pengaruh. Ya. Pengaruhnya maksudnya di sini adalah pengaruh masuknya amil. Pengaruhnya masuknya amil. Makanya ya. Nah katakan ini Mas. Ini takributihan ya. Ini bukan corok. Jangan antum enggak usah kepikiran yang macam-macam gini. Apa sebabnya antum itu kentut, Mas? Ustaz tolong mikirin sampai situ. Tenang aja, sabar, sabar. Kentut itu sebabnya apa? Ada proses dari makanan yang itu mengandung gas. Gasnya enggak bisa keluar, Mas. Ima itu karena gesekan dari pencernaan antum yang kurang lancar, atau cara makan antum itu yang sekali kecap punya langsung telan, sehingga di dalam usus itu bekerja keras. Nah, ketika usus bekerja keras, itu otomatis seperti mesin di mobil ketika langsung masuk gigi 4. Panas, Mas. Ketika panas, ada uapnya, ada tekanan. Mau keluar kemana, Mas? Besut dan yang lainnya. Ya. Paham maksudnya di sini? Nah, ini kaitannya dengan apa hubungannya dengan Alfiah, Ustaz? Ada yang bisa menerpanya? Menerka. Ini tentang bunyi-bunyi yang ada di dalam perut, Mas. Ada juga, itu kan tahu penyebabnya. Mabninya isim. Ya. Ini ada penyebabnya. Penyebabnya adalah keserupaan dengan apa yang terjadi di harf. Yang pertama itu faktornya, peletakannya, kemudian maknanya, yang kedua, kemudian yang ketiga ini kaniyabatin anil fi'li bila ta'asurin. Ya. Yaitu ada pengganti dari fi'il tanpa ada faktor pengubahnya yang menjadikan itu ada pengaruhnya di situ. Ya. Nah, ini sama halnya. Antum pernah lihat, Mas? Kentut tapi suara perut, Mas. Enggak keluar itu, Mas. Dan juga ada kentut bukan dari dubur, tapi dari kubul. Kebiasaan ini perempuan. Kok Ustaz tahu sampai segitunya? Ya kan ada yang nanya, makanya jadi anak tahu. Ya. Ini menjadikan apa? Terkadang keserupaan tentang bagian-bagian yang seperti itu bisa menjadikan kita jadi peka. Oh, ternyata ini antara isim dan harf ini ada syabah, ada keserupaan yang meliputi 4 keserupaan, 4 kemiripan. Ya. Sehingga antum jangan mikir tentang kentutnya ya, tapi ana berpikir antum tuh tahu kenapa arahnya ke sana. Ya. Sehingga di sini enggak ada cara yang lain, Ustaz. Ana belum kepikiran, Mas. Nanti cari lagi. Nanti mungkin ada model-model yang lainnya. Wa kaniyabatin 'anil fi'li bila ta'assurin. Hadha huwa al-qismu ats-tsalits min anwa'i syabahi. Syabahi maksudnya adalah syabahi bil jar, apa bil harf. Itu mabni maksudnya di sini. Wa huwa syabahu ya niyabi. Ya niyabi, niyabah maksudnya. Ya. Yaitu yani an yushbih al-harfa bi niyabati. Bi niyabati. Penserupamaan isim dengan harf dalam hal penggantian. Gantian. Ya. Sama halnya penggantian apa, Mas? Kalau antum itu banyak kentut, maka antum itu sebenarnya pencernaannya harus ada pelepasan. Karena ciri orang yang kentut itu seharusnya dia pencernaan lancar, kemudian apa? Ke belakang buang air besar. Iya enggak? Itu terjadi ke semuanya orang, Mas. Ya. Sehingga di situ kalau antum fahami kontekstual yang seperti itu, ada sebabnya, ada penyerupamaannya. Kalau makan ini, oh tentunya berarti menyebabkan hui hui hui, atau juga dari belakang. Ya, seperti itu. Nah. Sehingga di sini wahwa syabah syabahun niyabi. Ini adalah keserupamaan penggantian, yaitu an yushbihal harfa, yaitu isim itu menyerupai harf dalam hal apa? Dalam hal penggantian. Wadzalika bil amali, yang dengan demikian itu dengan pengamalan apa? Bila ta'asurin bil awamil, tanpa ada pengaruh dari amil-amil. Amil-amil itu kemarin Anda sudah fahami apa? Faktor pengaruh. Ya. Li'anna al-harfa ya'malu wa la yata'atsaru. Karena huruf ini melakukan amalan, tapi wa la yata'atsaru, tapi tidak memberikan bekas pengaruh. Fa huwa ya'malu. Ya, fa huwa ya'malu. Dia itu melakukan amalan. Wa la yu'malu fihi, dan ini tidak yu'malu fihi. Maksudnya apa? Tidak dijadikan, ya, diamalkan di dalamnya. Maksudnya apa? Maksudnya bahwasannya fal harf di sini tidak dengan sendirinya punya makna, tapi harus dikaitkan dengan kata yang lain. Fal harfu fi misalan ya'malul jarra. Ya, amilnya maksudnya, Mas. Dijadikan amil. Ya, ya'malu di sini li'anna al-harfa ya'malu, artinya harf ini bisa dijadikan seperti amil, tugasnya itu seperti amil. Ya. Wa la yata'atsaru, dan amilnya itu tidak memberikan asar, tidak memberikan faktor pengaruh. Fa huwa ya'malu, padahal dia itu termasuk amil, faktor yang bisa mengubah, melakukan suatu amalan. Wala yu'malu fihi, dan bisa juga tidak dianggap amil di dalamnya. Fal harfu fi misalan arfi. Fi itu apa? Harf. Bukan isim ya, Mas. Fi itu apa, Mas? Harf. Ya. Contohnya fi. Ya'malul jarra. Dia itu sebagai amil yang mengubah isim kemudian menjadi jar. Makanya ya'malu jarra, melakukan perbuatan apa? Menjarkan. Menjadikan kata benda setelahnya menjadi jar, menjadi kasroh. Ya. Ya'malu jarra. Makanya kalau misalnya antum itu mempunyai seorang yang luweh-luweh, tidak pernah mencereweti antum, maka dia beramal, ya, beramal jarra. Jarke, jar. Ya, antum ada yang ngantuk, seneng kewe, jar kewe, mudeng ramudeng, jar kewe. Ya. Paham maksudnya sih? Tapi kalau orang yang perhatian, antum ngantuk sedikit saja, sudah kasih pertanyaan, Mas. Ora tak jar ke, Mas. Antum jadi mansub atau marfu harusnya. Posisinya harus di atas. Ya. Ya, ini bukunya Pak Hadi aja ditutup gitu. Allah mubarik. Nah, ya. Ya, sudah ngelotok katanya. Allah. Oh, ya. Allah mubarik. Nah. Sehingga di sini apa? ya'malu jarra. Mempunyai amalan amil seperti apa? Menjarkan isim. Walakin la yu'malu fihi. Namun ya, la yu'malu fihi. Maksudnya apa di sini? Dia tidak melakukan amil sendirian, langsung otomatis menjadi amil sendiri. Kalau kulta masalan, kalau engkau katakan misalnya jalastu fil masjid. Aku telah duduk di masjid. Fa jalastu filun wa fa'ilun. Jalastu di sini apa? Fi'il jalas. Tu di sini adalah fa'ilnya. Ini fa'il. Nah, jalas di sini adalah fi'ilnya. Wa fi harfu jarrin. Ya. Fi di sini apa? Harf jar. Al-masjid, al-masjid di sini majrurun bi fi. Dikasrohkan karena sebab apa? Fi. Fa amilat fi walam yu'mal fiha. Maka dia itu dianggap telah memberikan fi ini menjadi amil, ya, walam yu'mal fiha. Ya, tapi di sini, ya, fi-nya di sini, ya, fi. Ini kan antum fahami fil masjid. Jadi apa mas? Fil masjid. Masjid. Ini awalnya masjidu. Tapi karena ada fi, maka menjadi apa? Kasrah. Masjid. Ya. Paham? Nah. Makanya kalau misalnya Pak Hadi, itu harus diketahui majrurnya sebelah mana nih. Pakai mau majrurnya fi, atau li, atau ala, atau bi. Apa Pak Hadi? Majrurnya namanya Pak Hadi itu kenapa Pak? Kan Hadi. Ya. Enggak, ini hanya sekedar untuk mencerahkan malam yang syahdu karena ada hujan rintik-rintik Pak. Sehingga di sini majrurun bi fi fa'amilat fi. Nah, ini ketika antum lihat tentang adanya fi-nya di situ, ya, maka dia itu menjadikan yang di dalam isimnya di situ menjadi apa mas? Menjadi majrur, menjadi isim majrur. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bila ta'asurin bil awamil, karena yang difahami di sini adalah wadhalika bil amal bila ta'asurin bil awamil. Ya, an yusbih al harfa. Ini tentang niabahnya di sini mas. Nah, sehingga di sini apa? Jalastu fil masjid. Ya, jalastu fil masjid. Niabahnya di sini, niabahnya itu pengganti fi'il, mas. Pengganti fi'il. Ya. Sehingga di situ kalau misalnya dikatakan ya. Jadi syibin niabah, kemiripan isim dengan huruf, karena pada kondisi tertentu baik isim maupun huruf dapat menggantikan fungsi fi'il. Dapat menggantikan fungsi fi'il. Dan juga tidak kemasukan amil yang dapat mempengaruhinya. Sebagaimana isim sah dan perkataan jimlah. Ya. Hayhat dan yang lainnya. Ya. Jadi menjadi pengganti fi'il, karena kita mengetahui ada berapa harf yang bisa menjadi pengganti fi'il. Seperti la'ala, seperti fi'il, menggantikan fi'il apa? At-taraji. Ya. Kemudian juga la'ita, menggantikan fi'il atamanna. Kemudian isim soh, menggantikan fi'il uskut. dan fi'il hayhat menggantikan ba'uda, jauh. Ya, paham maksudnya? Sedangkan sisi yang kedua, tidak ada amil yang masuk padanya. Semua huruf tidak dapat dimasuki oleh amil. Semua huruf, mas. Semua huruf itu maksudnya apa? Ada fi, ada ala, dan seterusnya. Itu tidak ada amil yang masuk ke dalamnya. Sehingga tidak dikatakan apa? Ya, wala yu'malu fihi. Dan tidak dimasukkan amil di dalamnya. Ya. Sehingga tidak mungkin menjadi fa'il maupun maf'ul. Itu arti dari ini, mas. Ya. Wala yu'malu fihi. Wala yu'malu fihi. Tidak bisa dimasukkan di dalam apa? Alhamdulillah. Ya, habis. Ya. Sehingga di sini antum lihat di sini fi harfu jar. Al masjid di sini majrurun bi fi. Fa amilat fi. Ya, maka fi ini menjadi apa? Amil. Amil kepada al masjid, sehingga al masjid ini menjadi al masjidi, bukan al masjidu lagi. Walam yu'mal fiha. Namun tidak bisa masuk lagi amil pada fi itu. Paham sampai sini? Ya. Sehingga fa masyabaha harfa min hadhihi nahiyah. Maka ketika isim itu menjerumpamai harf di sini, ay sara ya'mal. Maka menjadi apa? Menjadi amil di situ. Wala yu'malu fihi. Dan tidak bisa dimasukkan di situnya amil sehingga menjadi fa'il dan maf'ul. Fi ini tidak bisa jadikan apa? Fa'il dan maf'ul. Kalau jelas tuh iya. Ini apa? Fi'lun dan fa'il. Jelas tuh, mas. Karena apa? Dia apa? Dia fi'il. Jelas tuh. Fil masjidi fi itu amil. Fi menjadi amil. Tapi al-masjidi setelah adanya fi, itu dia tidak bisa menerima amil lagi yang menjadikan dia sebagai apa? Sebagai fa'il dan maf'ul bihi. Wa hadha huwa ismu ismu fi'li. Maka dia itu adalah ismu fi'il. Yang menunjukkan fi'il tapi tidak menerima tanda-tanda fi'il. Itu ismu fi'li. Fa jami'ul asma'al af'ali mabniyatun. Maka keseluruhan asma'al af'al, keseluruhan asma'ul af'al, isim-isim fi'il, ini adalah hukumnya apa? Mabniyatun. Apa itu mabniyatun, mas? Tetap, tidak berubah. Ya. Paham sampai sini? Ya. Sehingga tentang keserupaan, ya, keserupaan tentang niabah ini adalah jadi isim yang beramal seperti amal fi'il tapi tidak ada pengaruh dari amil, tidak ada pengaruh dari amir, wala yu'malu fihi, tidak ada pengaruh dari amil. Ya, ya. Sehingga di sini bahwa mabniyun, karena dia mabni. Karena dia apa? Mabni, mas. Wa hadha huwa ismu fi'li fa jami'ul asma'il af'ali mabniyatun. Misaluhu, misaluha, contohnya isim fi'il, mas. Contohnya apa? Soh. Uffin syattana. Ma mana syattana, mas? Syattana. Tak boleh syatana, mas. Hah? Ayo. Taraka, berpisah. Ya, sebelumnya sudah ada, mas. Ini di halaman 7 berapa mas? 71? Ya. Antum lihat, iya, sah. Syattana, nih, syattana. Bimana iftaraqa? Ya. Ini mas, syattan. Ya, itu adalah ismu fi'lin madhi. Isim fi'l madhi, syattana. Syattana. Ma bainahuma iftaraqa, berpisah. Ya. Ini yang kita bahas. Makanya fahadi asmaul afali, ini adalah isim fi'il. Isim-isim fi'il. Wa tushbihul harfa fi annaha tushbihuhu fi niyabati anil fi'li. Dan ini menjadi serupa dengan harf karena dia itu menyerupai dengan fi niyabah anil fi'li, menggantikan fi'il, bisa menggantikan fi'il. Kenapa? Soh, ya soh ini menggantikan fi'il uskut. Apa mas? Uskut. Ya, uskut. Menengok. Uffin. Ya. Uffin, siapa yang tahu? Enggak. Uffin, mas. Bukan. Itu bahasa Indonesia. Anak pengen bahasa Arabnya. Apa mas? Kalau antum merojaah, antum pasti tahu. Kalau soh itu uskut. Nah, ufin di sini apa? Apa enggak? Ya, atatajar. Ma, apa maksud atatajar itu? Hah? Atatajar mas, apa mas? Hah? Apa? Mengangkat suara, bukan. Hah? Mengeluh. Hah? Menjepelekan. Ya. Ya, apa mas Hidat? Atau terjar mas? Hah? Berpisah. Wah. Ada. Apa? Berkeluh kesah. Hah? Ini pernah kita bahas loh mas. Oh sudah mas, ngosok belum. Ayo mengadu. Aduh. Di situ bahasa Indonesianya mas. Apa mas? Mengecih. Komenai. Bentar. Hah? Aduh. Ya memang mengeluh. Memang mengeluh. Mengeluh atau merasa bosan. Ya. Ini setelah kemarin itu ismu fi'lin mudhari' bima'na atau tajar. Ma'anna uffin indana fil lughatil 'amiyah bima'na mah. Ya. Jadi uffin ini maknanya adalah apa mas? Atau tajar. Aku mengeluh atau merasa bosan. Tapi dalam bahasa ya amiyah, artinya non legalnya, itu maknanya adalah apa? Mah. Mah itu artinya apa? Kecilkan. Ya. Dan kata tersebut bukanlah seperti itu dalam bahasa Arab. Ya. Wa mithluha awah, yakni atawajja'u, seperti awah, yang artinya apa? Aku merasa sakit. Faya ismu fi'lin mudhari. Ini sudah kita bahas, Mas. Ya, halaman 71 juga. Nah. Ingat-ingat tuh, Mas. Jadi antum kalau misalnya ini antum lihat di mana, Mas? Tulis gini, Mas. Sot 71. Sot 71. Apa itu maksudnya? Maknanya. Itu di halaman 71. Uf itu atau tercar. Ai bi makna fi lughatul amiyah apa? Mah, kecilkan. Syattana, tadi sudah apa? Syattana. Ya, berpisah, iftaraqa. Fahadi asma'u afal. Ini semuanya isim fi'il. Tushbihul harfa fi annaha, ini menyerupai dengan harf. Fi annaha tushbihu fi niyabati anil fi'li. Dia menyerupai dengan harf karena apa? Dia menggantikan fi'il. Menggantikan apa? Fungsi fi'il di sini. Toh menjadi uskut, ufin atau tajar, syattani iftarafa. Ya. Bila ta'asurin tanpa ada pengaruh, Mas. Maksudnya tanpa ada pengaruh itu apa? Dia tidak ada i'rabnya, Mas. La mahala fil i'rab. Tidak ada dalam i'rabnya, enggak ada. Li'an al-hurufa tanubu 'anil af'ali. Suf. Karena huruf-huruf ini, harf-harf ini menggantikan fi'il. Taqulu, engkau katakan ka'anna Zaidan asadun. Seolah-olah Zaid itu adalah asad. Ya, fa ka'anna di sini seolah-olah ini harfun naba'an ashbaha Zaidun asadan. Ini sebagai harf ka'anna. Ini sebagai harf yang menggantikan apa? Dari ashbaha. Ya. Paham? Ini ka'anna Zaidan. Ini ashbaha Zaidun asadan. Faya nabat anil fi'li. Ini sebagai pengganti fi'il. Bila ta'asurin, tanpa ada pengaruh, fatakunu mabniyatan, maka ini menjadi mabni. Ya, menjadi mabni. Idan. Ya. Ini idan seperti ini. Dan idan seperti ini. Ini ada yang mengatakan ini sama, ada juga mengatakan tidak sama. Ya, nanti kita bahas kapan-kapan, Mas. Apa perbedaannya? Yang jelas di situ idan yang di sini, ya, dan di sini beda. Ada juga yang mengatakan itu sama. Ya, nanti ada waktunya untuk menjelaskan itu. Nanti kalau misalnya kita jelaskan perbedaan ini, jadi panjang lagi. Tapi semoga Allah mudahkan itu kita bahas. Ya. Asma'ul afali kulluha mabniyatun. Isim fi'il semuanya itu adalah mabni, Mas. Semuanya adalah mabni. Wal ashalu an naqula lin-nasi. Dan yang paling mudah adalah kita katakan kepada orang, asma'ul afali mabniyatun li sama'i anil arabi. Nah, kembali lagi. Syekh tidak mau kalah. Lihat, sudah jelasin terak-terak bahwasanya ada syibul wat'i, ada syibul apa maknawi, ada syibul ya apa in niabah, kemudian syibul iftiraq, iftiqar, ya nanti iftiqar dibahas, ya. Tapi balik lagi Syekh, beliau mengatakan apa? Bahwasanya isim fi'il itu mabniyatun li sama. Isim fi'il itu tidak akan berubah karena apa? Dia sama berdasarkan apa yang didengar oleh orang Arab. Pertanyaannya adalah gimana antum belajar bahasa Arab, ya, ketika ngantuk? Ngantuk bisa enggak mendengar orang Arab ngomong? Ini pertanyaan kan? Alhamdulillah saya rutin ikut kajian Alfiah. Ya. itu enggak pas kajian. Kalau kajiannya antum itu ngantuk, gimana antum itu pengen mendengar orang Arab ngomong? Oh, yang ustadznya bukan orang Arab kok. Jadi saya mendengar dalam mimpi saja. Wah, jenengan itu ngeyel sejati. Sangel tuturane. Ya. Makanya disebutkan di sini mabniyatun lis-sama'i anil Arab. Ini dia mabni tidak berubah-ubah berdasarkan apa yang didengar oleh orang Arab itu sama'i. Wala naqulu kama yaqulu ba'dun nahwiyyin. Suf, antum lihat lagi. Dan kita tidak mengatakan sebagaimana menjadi pendapat sebagian ahli nahwu. Al-ismu idza syabaha al-harfa fi kaunihi ya'malu wa la yu'malu fihi fa huwa mabniyun wa la naqulu kama qala Ibn Malik rahimahullah an yanuba 'anil fi'li bila ta'assurin. Itu apa? Isim idza syabaha al-harf, apabila dia itu menyerupai dengan harf, fi kaunihi ya'malu, dalam bentuknya maka dia itu ya'mal, dia apa mas, menerima adanya amil, ya, wala yu'malu fi, dan juga tidak bisa dijadikan amil di dalamnya karena harf itu tidak menerima amil mas. Dan yang tidak menjadikan dia itu menjadi fa'il dan mudhaf ilaih, bahwa mabniun, maka dia itu mabni. Tapi kalau masih bisa dijadikan fa'il atau maf'ul bihi, maka dia bukan mabni. Ya. Wala naqulu, dan kita tidak mengatakan sebagaimana perkataan Ibnu Malik. Nah ini adim ini mas. Ini istisna, antum tambahan tanda Syekh ya Syekh Utsaimin rahimahullah tidak mudah ta'asub fanatik buta mas. Bahkan dalam bahasa Arab, beliau kalau enggak setuju, enggak setuju. Beliau katakan apa? Wala naqulu kama qala Ibnu Malik. Ya. Dan kita katakan, kita tidak mengatakan sebagaimana perkataan Ibnu Malik rahimahullah an yanuba 'anil fi'li bila ta'thurin. Untuk menggantikan fungsi dari fi'il tanpa ada pengaruh. Pengaruh dari siapa? Pengaruh dari amil. Ingat-ingat, Mas. Ya enggak? Faham enggak? Nah. Wah, insyaallah ini untuk hari malam Sabtu insyaallah bini. Naktafi bihadil qudra. Allahumma salli ala Muhammad, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.